Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal hadis, baca hadis. Man hafal hadis, falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Abi Bakr. Kalau kita melihat di dalam takrib banyak namanya Muhammad bin Abi Bakr. Bagaimana cara menentukannya? Bahwa yang masukkan di sini adalah di Sahih Bukhari. Bagaimana caranya? Dilihat dari sisi mananya ini? Setelahnya dilihat dari sisi tabaqah. Kalau tabaqah Masyaikh Bukhari itu sekitar berapa? Indah Akbar. 10, 9, 11 ini tabaqahnya dilihat al-Asyirah. Dan juga dilihat dari sisi setelahnya, gurunya siapa. Nanti kalau dalam tabaqah Ar-Rabi'ah tentunya di sini salah. Dilihat di takrib, latihan untuk melihat. Muhammad bin Bakar Abu Abdullah Al-Basri. Haddatsana Fudail bin Sulaiman Al-Basri kadzalik Abu Sulaiman. Fudail bin Sulaiman Abu Sulaiman Al-Basri. Haddatsana Musa bin Uqbah wal Madani dari Madinah, wa thiqatun faqih imam, seorang terpercaya faqih dan juga imam. Qala haddatsani Salim bin Abdullah bin Umar Abu Abdullah Abdullah bin Umar menamakan putranya dengan Salim, bismi Salim maula Abi Hudzaifah, dengan nama Salim maula Abi Hudzaifah ahadus sabiqin, salah satu pendahulu Islam. Ini bagus memberikan nama anak-anaknya dengan nama para sahabat, apalagi para sahabat terdahulu. Menamakan dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali dan lain sebagainya, nama-nama para sahabat atau nama anbiya war rasul. Demikian pula sebagian daripada nama-nama para malaikat. Namun di sana penamaan Jibril, Israfil, Mikail sebagian memakruhkan untuk memberikan nama dengan nama-nama para malaikat tersebut. Adapun Malik, Ridwan, ini banyak. Dan Salim Tatkala kisah Hisham bin Abdul Malik dakhal Ka'bah fa idza Salim bin Abdullah. Ketika masuk Ka'bah didapatkan ada Salim bin Abdullah. Qala Salini, mintalah engkau kepada saya. Qala inni astahi an asal fi baitin ghairah, aku malu untuk bertanya di rumah yaitu Ka'bah selain kepadanya. Falamma kharaja, tatkala dua sudah keluar, qala Salini, Al-Hisham mengatakan mintalah kepada saya. Qala min hawajid dunya wa min hawajil akhirah, kebutuhan dunia atau kehidupan kebutuhan akhirah. Qala min hawajid dunya, kebutuhan dunia. Qala inni la asal man yamlikuha wa kaifa asal ma la yamlikuha, saya tidak meminta kepada yang memilikinya yaitu Allah, tidak meminta dunia. Bagaimana saya minta kepada orang yang tidak memiliki? Jadi mungkin sekarang kita beruntung, esok hari anak kita sakit, uang kita habis. Banyak apa enggak banyak? Banyak sekali. Mungkin sekarang kita mendapat keuntungan yang besar, besoknya dirampok habis barangnya. Banyak terjadi. Ini bukti bahwa manusia tidak memiliki. Yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya suatu hari tatkala Abdullah bin Umar mencium putranya itu Salim, qala asy-syekh yuqabbil syekha, seorang syekh mencium syekh. Nah, dua-duanya menjadi syekh, menjadi pembesar kaum muslimin. An abihi wa Abdullah bin Umar aw Abdurrahman hajara ma'a abihi wa huwa saghir, ya hijrah bersama ayahnya tatkala masih kecil. Kana yusbih bi abihi, dia menyerupai ayahnya itu Umar. Wa Salim yusbih bi abihi, menyerupai Abdullah bin Umar. Wa Abdullah bin Umar min aktsari riwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada ashahul isnad inda Ahmad wa Ishaq bin Rahawi, yaitu jalur Zuhri an Salim an Abdullah bin Umar. Ini ashahul asanid inda Ahmad wa Ishaq bin Rahawi, Az-Zuhri Salim an Abdullah bin Umar. Kalau Bukhari bagaimana sanadnya yang paling sahih? Malik An-Nafi' an Abdullah bin Umar. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwa ashahul isnad Al-Amr bin Su'aim an Abi an Jaddi. Ada lagi yang menyatakan, nah, Hisham an Arwah an Aisyah. Kalau dari Abu Hurairah jalurnya siapa? Abu Zinad Al-Arad an Abi Hurairah. Nah, ini berapa ashahul asanid. Terjadi perbedaan. Enggak, kita lihat. Nah, sama-sama benarnya karena di situ hampir tidak ada yang menyelisihi. Ini terkadang Abu Zinad Al-Arad Abi Hurairah, kadang Hisham Urwah Aisyah, Nafi' Nah, Malik An-Nafi Abdullah bin Umar, Zuhri Salim Abdullah bin Umar, Amr bin Shu'aib bin Abi Jaddi. Nah, anahu ru'ya wa huwa fi mu'arras, maksudnya ditampakkan dalam mimpi berada di mu'arras bidil Hulaifah, yang ada di Dhul Hulaifah, bi batnil wadi, di lembah yang bawah, lereng bawah. Kilalah dikatakan kepadanya, innaka bibatoha mubarakah. Maksudnya disini adalah al-akik. Maksudnya disini adalah al-akik. Bibatoha mubarakah. Bibatoha yang dibarakahi. Waqat ana khabina salim. Yatawakha bil munakh. Dan sungguh salim. Telah menderumkan untanya. Jadi untuk kita, alladzi kana Abdullah yunikh, di mana Abdullah juga telah menderumkan kendaraannya, yataharra mu'arras Rasulullah SAW, berusaha untuk melakukannya di mu'arras, di tempat Rasulullah SAW melakukannya, di mu'arras nama tempat. Wahuwa asfal minul masjid. Al-Hawd menyebutkan asfal minal masjid. Al-Murad bil masjid alladhi kana hunak fi dhalika zaman. Itu di masjid yang berada di sana waktu itu. Alladhi batnil wadi bainahum wa bainat tariq wasatun min dhalik. Yang terletak di antara batnil wadi dan juga antara jalan. Wasatun, pertengahan antara Batnul Wadi dan juga jalan. Di sini tentang ittiba bi atsari Rasulullah SAW, berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam perkara-perkara ibadah. Wa'idhan kama dhakarahu Imam Bukhari, wal'akik wadin mubarak atau batha la mubarak. Diberikan barakah dalamnya. Telah lewat bahasanya barakah thubutul khair ilahi bisyai, tetapnya suatu kebaikan dalam satu perkara, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berusaha untuk menghadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau kita misalnya memakai kendaraan, nah biasanya ketika sudah sampai di miqat makaniyah, maka mobil-mobil ataupun bis-bis tersebut akan dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu baru niatan untuk melakukan haji ataupun umrah. Selanjutnya melantunkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik ila akhir. Setelah itu juga dilarang bagi kita untuk tatayyub, memakai minyak wangi. Demikian pula menghindarkan hubungan-hubungan yang menjadikan haji kita ataupun umrah kita sia-sia, dan juga menjauhkan dari perkara kenifakan atau kefasikan yang insya Allah akan dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini. Dan telah lewat, termasuk yang paling berbeda di sini jamaahnya orang Syiah. Jadi mereka berusaha untuk langsung bersentuhan, apa istilahnya, langsung berhadapan dengan sinar matahari. Makanya mobil-mobil mereka bagian atas itu dibuka, dan mereka berani membayar dengan bayaran yang cukup tinggi. Nah, berbeda dengan kaum muslim yang lainnya, mobil-mobilnya adalah tertutup. Dan terkadang terasa panas. Kalau misalnya AC-nya mati, itu terasa panas. Bagaimana kalau kondisi atasnya dibuka? Tentu akan lebih dahsyat lagi. Kalau kalian nanti berada di Madinah di bulan Ramadan, mungkin dalam perjalanan saja sudah banyak orang-orang untuk bersedekah. Nanti di jalan itu penuh dengan pembagian makanan. Apalagi di Madinah. Jadi kalau Makkah tidak sebanyak di Madinah. Kalau di Madinah, kalian keluar kemana akan didapatkan orang-orang bagi-bagi berbuka puasa. Kadang-kadang seorang bisa mengumpulkan satu plastik besar. Isinya macam-macam, ada nasi, ada pisang. Dan di pisangnya tidak sebagian pisang di sini, lebih bagus di sana. Walaupun di sana tidak nanam pisang. Jadi Madinah, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, untuk dijadikan dalamnya barokah, sebagaimana Allah telah menjadikan barokah berada di Makkah. Nah, kemudian panasnya tidak sebagaimana dulu. Karena Rasulullah minta agar panas tersebut dipindahkan ke Juffah. Nah, tapi banyak juga ada soal. Sering terjadi pertanyaan, benarkah bumi yang berputar atau matahari yang berputar, ma zikrid dalil, disertai dengan dalil. Yang berputar itu matahari atau bumi, Ibrahim? Matahari wa dalil. Dalilnya apa, Hanif? Ada yang menyebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Tajri di sini al-murur as-sari, melewati dengan cepat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wasakhara lakumus syamsa wal qamara. Naam. Kullu yajri li ajali musamma, ayat lain ila ajali musamma. Di sini matahari dan berbulan, ada matahari dan bulan, bagaimana? Yajri. Kullu yajri. Semua berjalan. Dalam surah Luqman, ila ajal, sampai waktu ditentukan. Kullung fi falaki yasbahun. Ad-Dhahhak menyatakan yadur wa yadhhab. Jadi berputar dan pergi. Demikian pula wa sakhalakum syamsa wal qamara da'ibain. Da'ibain di sini diartikan dengan apa? Yasirain. Nah, yaitu berjalan. Dalam surah Ibrahim. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim tatkala berdebat dengan Raja Namrud. Nah, siapa yang menyebutkan dasyur? Hai, ada sigar, ada Hanan. Siapa menyebutkan? Endang, ada sigar. Qala Ibrahimu, fa inna Allah yati bil syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim menjawab, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur. Maka terbitkan dari sebelah barat kalau engkau memang bisa. Dan bagaimana hadis Abi Dzar rawal Bukhari Muslim, dan ini lafadz untuk Imam Bukhari. Tatkala nam hayna ghurabatis syams, tatkala matahari terbenam, Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Aina tadhhab, ke mana itu perginya. Qala Allah wa rasuluhu alam, Allah rasulnya lebih mengetahui. Qala tadhhab hatta tasjud alal arsh, pergi sampai sujud di bawah arsh. Ini menunjukkan bahwasanya matahari itu yang berputar. Allah Sa'ad juga menyebutkan al-khayl tajri, war-rih tajri, was-sam sadri. Al-khayl tajri, kuda lari. War-rih tajri, angin juga demikian, berjalan dengan cepat. Was-sam tajri, matahari juga begitu. Ini dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwa matahari itu yang berputar, bukan sebagaimana pemahaman dari orang kufar bahwasanya bumi yang berputar. Dan ini sudah dimasukkan dalam, mungkin dalam ilmu falak. Nah, dulu pernah kita juga belajar mempelajari bagaimana cara melihat ini dengan ilmu falak, ilmu hisab. Nah, disebutkan di situ juga bahwa matahari itu yang tetap, bumi yang berputar. Ternyata setelah diteliti, bukunya terbit dari Inggris, yang terbitkan dari Inggris kemudian difotokopi dan disebarkan. Nah, apa tadi dalilnya Anda Utsman? Dalilnya apa tadi? Enggak perhatian, satu aja enggak bisa. Apa Nabi Ibrahim? Berdebat apa? Berdebat aja Namrud bagaimana? Iya, berdebat. Gimana debatnya? Pokoknya kalau pas daras sering main-main enggak bisa. Sama kalau kalian tuh ngambil air di embernya digoyang-goyang terus, cepat penuh apa enggak? Enggak penuh-penuh. Sering main-main. Ah, Abdul Rahman, sebutkan dalilnya satu aja. Apa itu tajri mustaqarrillah? Mama la tajri. Berputar. Al-murur sari. Dalil yang lainnya, Habib, sebutkan tadi banyak sekali dalilnya. Anda barok. Ya, bagaimana lafadznya? Anda Elias. Hai Habib Dar, Al-Bukhari Muslim, bagaimana? Rasulullah mengatakan kepada Abu Dar, aina tadhhab, kemana perginya? Tadhhab hatta tasjud alal arsh, pergi sampai sujud di bawah arsh. Nah, dan juga bisa dipakai dalil hadis Ai Musa al-Asari, inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatub musya'an nahar, yabsut yadahu bin nahar liyatub musya'an lail hatta tatul asyamsu min maghribiha. Ini bukti bahasanya matahari akan terbit dari sebelah barat. Ini menunjukkan berputar. Inna Allah yakbatu badal admal. Nam hadith ya, kalau ya, Alhamdulillah bin Umar, hadith Abi Hurairah, siapa menyebutkan mantab Allah kebelahan tatul asyamsu min maghribiha taballahu alaih. Saya bertobat sebelum terbitnya matahari sebelah barat, Allah akan menerima taubatnya. Soal dari Ali. Telah kita mengetahui dalam melaksanakan ibadah haji bahwasanya Syiah termasuk kelompok yang paling banyak menyelisihi pelaksanaan ibadah haji. Jadi nanti terkadang mereka tidak mau sholat di belakang para imam al-haram, berlama-lamaan di WC, kalau sudah selesai baru sholat sendiri. Itu sebagian orang Syiah demikian. Sebagian Syiah yang awam itu masih mau sholat walaupun mereka tidak setekap. Dan Al-Quran juga ditolaknya karena mereka meyakini tidak disebutkan tentang para a'immah dan juga keutamaan-keutamaan mereka. Dan mereka banyak menafsirkan untuk menjelekkan kedua imam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di antaranya firman Allah, Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'al huma naj'al Abu Bakar wa Umar tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wahai kami, tunjukkan kepada kami yang telah menyesatkan kepada kami dari kalangan jin dan manusia, kami jadikan di bawah telapak kaki kami supaya menjadi orang yang di bawah. Sebutkan di sini penafsiran orang Syiah adalah Abu Bakar dan Umar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Al fahsya wal munkar, fahsya Abu Bakar, munkar Umar, wal baghi Utsman. Demikian pula innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Soalnya mereka yang beriman kemudian melakukan kekufuran, kemudian beriman melakukan kekufuran lagi. Itu adalah Abu Bakar dan Umar. Wa hakala. Jadi banyak menafsirkan ya sesuaiin hawa nafsu mereka. Ini tidak ada keraguan bahwasanya mereka demikian tadi adalah termasuk kelompok orang kufar. Nah, jadi sudah kita jelaskan bahwasanya alhamdulillah dari Majelis Ulama Indonesia sudah menerbitkan buku gratis. Ini isinya masyaallah. Nah, dijelaskan ya, sekolah-sekolahnya di Indonesia, pendidikannya di antaranya paling besar di YAPI, Bangil Jawa Timur. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, nah, di luar Jawa sebutkan termasuk juga situs-situsnya. Nah, jadi pemerintah sendiri alhamdulillah perhatian. Sebutkan juga fatwa dari pimpinan orang NU itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyatakan sesatnya juga, dan juga Kiai Haji Dr. Muhammad Nasir, dan juga ketua MUI yang zaman dulu Kiai Haji Hasan Basri, dan juga yang lain. Nah, berbeda dengan pendapatnya sebagian tokoh orang itu zaman sekarang, yaitu Aqil Sirat yang membela Syiah, dan juga sebagian tokoh Muhammadiyah Din Samsuddin ini juga menyatakan tentang tidak sesatnya Syiah. Ya, tentunya ini menyelisihi pendapatnya para ulama terdahulu. Apalagi kalau disebutkan tidak ada syariat dalam Islam kecuali Syiah, pasti menyelisihi. Apapun ajarannya, Syiah pasti menyelisihi. Nah, kaum muslimin memakai Al-Quran, orang Syiah mengatakan Quran rusak. Kaum muslimin mengharamkan zina, Syiah menganjurkan zina. Kaum muslimin sholatnya 5 waktu dalam sehari semalam, orang Syiah 3 kali. Demikian pula kiblatnya ke Ka'bah, orang Syiah ke arah Karbala, tempat terbunuhnya Husain. Adanya juga begitu. Tambah Yahya ala khairil amal atau asyhadu anna aliyan waliyullah. Takbirnya Allahu Akbar sekali. Kaum muslimin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika berwudu, kaum muslimin membasuh kakinya. Ketika tidak memakai khuf, orang Syiah hanya mengusap. Tidak ada iddah bagi perempuan dicerai. Nah, alamat habil kalb. mazhabnya anjing, ya bisa langsung kembali. Coba kaum muslimin bersedekah ketika sholat, mereka irsal, tidak mau sedekah. Kaum muslimin membaca amin, orang syiah mengatakan amin, membatalkan sholat. Air bekas cebok itu najis, orang syiah mengatakan suci. Nah, demikian pula semua areal bumi di dunia ini najis, kecuali Karbala. Kaum muslim mengatakan semua suci, bisa dipakai. Yang tidak boleh dipakai adalah al-hammam wal-makbarah, WC dan kuburan, yang tidak boleh untuk sholat. Beda sekali. Kaum muslimin menghormati para sahabat, orang syiah mengafirkan para sahabat. Kaum muslimin mengakui Aisyah sebagai ibunya, ibunya kaum muslimin. Maka orang syiah mengatakan Aisyah pezina. Kaum muslimin mengatakan bahwa sembelian mereka itu halal, sementara orang syiah mengatakan sembelian selain syiah adalah haram. Dalam semua sisi mungkin bisa dikumpulkan sampai ratusan perbedaan. Siapa yang kira-kira bisa mengumpulkan ini? Terbitkan dalam satu buku, disebarkan biar orang-orang bisa ngelihat. Tidak hanya ngelihat televisi revolusi Iran, revolusi Iran. Tidak hanya melihat anti-Amerika, anti-Amerika. Padahal itu sekedar kedustaan. Termasuk jihad. Jihad bilbanan dengan jari jemari, dengan lisan, dengan berdakwah, dengan as-suyuf, dengan pedang. Nah, Syekh Ibn Ali Al-Hajuri yang sekarang masih di Saudi dan terus berjumpa dengan para pejabat pemerintah Saudi, membicarakan masalah dakwah dan sebagainya. Adapun Ali Hasan wa Abul Hasan Misri, itu saya tidak mendatangi tapi didatangi, dan itu pun hanya memberikan nasihat. Sebagaimana orang lain ketika ketika mendatangi, tentunya kita memuliakan tamu. Namun demikian Hizbiyun berusaha untuk menjatuhkan. Bagaimana Syekh Yahya katanya sudah bersatu padu dengan Ali Hasan Al-Halabi, tokoh sururi, bersatu dengan Abul Hasan Misri, tokoh sururi, dan seterusnya. Yang demikian tidak benar. Dan memang keduanya itu sangat diagungkan oleh seluruh Yahud. Namun di sini sekali lagi Syekh Yahya bin Al-Hajuri memberikan nasihat untuk di atas manhaj al-haq, bersabar di atas dakwah yang benar. Nah, jadi kalau dikatakan nanti ditahdir dari sisi ini, tentunya Syekh Rabi akan terkena tahdir juga. Kenapa? Karena menyambut menyambut Ali Hasan Al-Halabi, bahkan menjamunya. Ada berpendapat bumi dan matahari keduanya berputar pada porosnya. Maksudnya porosnya gimana maksudnya? Yang jelas kita mengimani. Ini sekedar terjemahan. Coba lihat terjemahan para a'immah tadi disebutkan. Ucapan Laits, al-khail tajri, warih tajri, wasyams tajri, wadhahak, menyatakan juga yadur wa yadhab, berputar dan pergi. Dan juga hadis-hadis ini yang menjadi penjelas. Telah kita sebutkan perkataan al-zai'i 'alaika bi'athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul fa innal amra yanjali wa anta ala siratin mustaqim. Ya, hendaknya kalian mengikuti jejaknya para salaf walaupun manusia semua menolaknya, dan jauhilah sekedar pikiran ataupun pendapat para rijal walaupun mereka memperbagus pendapat tersebut, karena perkara jelas dan engkau berada di atas jalan yang lurus. Berapa jarak bisa dikatakan safar dan bisa dijamak? Terjadi khilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan perjalanan sekitar 83 km. Itu baru bisa diqasar. Sebagian lagi berpendapat kalau sudah meninggalkan kampung halamannya, masih sudah bisa melakukan qasar. Dan lagi menyatakan kembali kepada uruf, kebiasaan di situ. Ini pendapat yang terkuat, kembali kepada uruf. Jadi misalnya sini sampai Madiun, itu urufnya sudah bisa diqasar. Nah, tidak mengapa di sana untuk melakukan qasar. Terus sini Solo misalnya sudah bisa melakukan qasar. Ini berbeda-beda. Sebagian lagi mengatakan kalau safar yang sangat meletihkan, tentunya di zaman dulu 83 km sangat meletihkan. Di zaman sekarang pakai pesawat untuk melihat letih apa tidak letih. Terkadang di pesawat justru lebih santai daripada di luar pesawat, karena mungkin AC-nya penuh. Nah, lebih bisa beristirahat dalam tempo tidak sampai setengah jam sudah melampaui 83 km. Ya, saya lagi kembali kepada uruf, ini pendapat yang terkuat. Dan juga perlu diperhatikan bagi yang menasmi sore hari, terutama anak magetan, ini banyak sore yang siang sudah pulang. Usahakan para penasmiknya melihat, memperhatikan tentang yang ditasmik, diperhatikan. Kalau bisa duduk di sampingnya, ya tidak main-main. Ini latihan untuk apa? Menjadi orang yang amanah, orang yang jujur, orang bisa dipercaya. Ini kalau tidak terbiasa demikian, mungkin nanti kalau dakwah tidak mampu. Bahkan mungkin mengatasi 5 orang saja tidak bisa. Ini semua butuh latihan. Ada orang yang berilmu tapi tidak mampu mengajar. Mungkin senangnya hanya daurah saja, daurah kesana kemari, tapi tidak punya santri. Dan tidak mampu untuk mentarbiyah. Ini yang sekedar memberikan masukan orang yang mengumpulkan. Maka hendaknya dipadukan. Sebagaimana Syekh Mubin bin Hajar Wali memadukan antara dakwah keluar dan juga di markiz. Dan juga memadukan antara dakwah dengan mengarang buku. Nah, muhakal. Karena boleh jadi mungkin karangannya yang paling bermanfaat seperti Syekh Albani. Coba karangannya menyebar seluruh pelosok dunia. Mungkin jadi, boleh jadi juga dakwahnya yang paling menyebar. Kita tidak mengetahui. Mungkin ilmu yang bagian mana yang bisa berbarokah, yang bisa menjadi amalan soleh terus-menerus. Tidak kita ketahui. Mungkin ilmu yang kita benci ternyata sangat memberikan barokah, yang kita tidak menyukainya. Mungkin itu yang lebih dibutuhkan. Wahakala. طيب إلى هنا سبحانه.